Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan risalah Al-Qawlus Sadid, syarah dari kitab Tauhid karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ri rahmatullah alaih. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dan telah kita bacakan urian penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di terkait bab tersebut. Dan pada malam hari ini kita akan membacakan al-masail yang terdapat di dalam bab innaka la tahdi man ahbabta. Kita langsung bacakan fihi masail. Al-ula tafsiru innaka la tahdi man ahbabta. Masalah yang pertama dari bab ini yang bisa kita ambil faedah adalah tafsir dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Dan telah kita sebutkan makna hidayah di dalam ayat ini, yakni hidayah ilal Islam atau hidayah atau taufiq, hidayah untuk mengamalkan ilmu. Nah, karena hidayah hidayatan, hidayah taufiq yang pertama dan yang kedua adalah hidayatul irsyadi wal bayan. Atsaniyah, yang kedua, tafsiru qawlihi ma kana lin nabi al-ayah. Tafsir firman Allah taala, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Larangan yang sangat jelas di dalam Al-Quran melarang seorang mukmin, bahkan melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan ampunan kepada mereka orang-orang yang kafir, walaupun mereka adalah dari kalangan karib kerabatnya. Maka dari itu terdapat di sana satu hadis yang menjelaskan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang dilarang memulai mengucapkan salam kepada mereka orang-orang kafir. La tabda'ul yahud wa la nasara bis salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk memulai mengucapkan salam kepada mereka ahlul kitab, al-yahud dan an-nasara. Naam. Karena ucapan salam tersebut berisikan doa keselamatan dan rahmat. Dan yang demikian dilarang seorang muslim mengucapkannya kepada mereka orang-orang kafir. Bahkan ketika orang-orang kafir mengucapkan salam kepada kita dengan ucapan salam yang ma'ruf, assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab dengan ucapan wa'alaikum. Hanya sebatas itu saja. Ini bimbingan yang diajarkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Al-thalithah, yang ketiga, wahiyal mas'alatul kabirah, dan itu adalah masalah yang besar. Tafsiru qawlihi qul la ilaha illallah. Tafsir dari ucapan beliau ketika mendakwahi pamannya, la ilaha illallah. Bikhilafi ma alaihi man yadda'il ilma. Tafsir di dalam ayat ini ternyata berbeda dengan pentafsiran dari mereka orang-orang yang menganggap mereka memiliki ilmu. Artinya tafsir yang benar dari kalimat tersebut adalah menanggalkan atau menghilangkan atau mengingkari, dan ia melepaskan pada dirinya seluruh perbuatan-perbuatan dia menyembah selain Allah Azza wa Jal dan memberikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsir yang benar. Pada kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan dari mereka mentafsirkan kalimat tersebut ke makna ar-rububiyah, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada yang mengatur alam selain Allah Azza wa Jalla, tidak ada Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, walaupun dikatakan pentafsiran tersebut, pentafsiran yang secara makna ar-rububiyah itu pentafsiran yang benar, tidak ada yang memberikan rezeki memang kecuali Allah, yang memberikan yang mengatur kecuali Allah Azza wa Jalla, namun yang dimaksud dalam kalimat tersebut bukan itu. Yang diinginkan dari kalimat tersebut adalah melepaskan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Ar-rabi'ah yang keempat, anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dan orang-orang yang bersama dengan dirinya, mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala qala lirajul qul la ilaha illallah. Apabila beliau mengucapkan kepada seseorang untuk mengelafadzkan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal faham yang dimaksud oleh Rasul adalah meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka. Yang dimaksud oleh Rasul ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut adalah mengingkari dan menganggap batil segala sesembahan yang disembah oleh nenek moyangnya. Karena itu Abu Thalib, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan mengucapkan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, ajakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat uhajjulaka biha indallah, kalimat yang beliau akan membela pamannya di hadapan Allah azza wa jalla, maka Abu Thalib mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan, agama menjadikan patung-patung, demikian pula sesembahan-sesembahan yang ma'ruf disembah di tengah-tengah masyarakatnya sebagai sesembahan yang benar selain Allah Tabarak wa Ta'ala, agama kesyirikan. Nah, sehingga yang dimaksud dalam ucapan la ilaha illallah adalah makna al-uluhiyah, bukan rububiyah. Faqabbahallahu Aba Jahlin, semoga Allah Azza wa Jalla memburukkan Abu Jahal. Wa man a'lamu minhu bi asli al-Islam, dan seseorang yang lebih mengetahui dibandingkan Abu Jahal dengan prinsip Islam, namun ternyata tidak menetapkan Islam sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan Islam yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Banyak kita melihat di zaman kita saat ini orang-orang berhujjah membenarkan perbuatan mereka melakukan kesyirikan dengan pentafsiran yang salah terhadap kalimat la ilaha illallah. Dia bukan musyrik, dia meyakini tidak ada yang memberikan rizki selain Allah Azza wa Jal. Dia seorang yang muslim, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meyakini Allah Azza wa Jalla sebagai penciptanya satu-satunya. Ini semuanya adalah tauhidur rububiyah. Dan telah kita sering mengulang-ulang pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya tauhidur rububiyah tidaklah cukup untuk menjadikan seorang itu sebagai seorang yang muslim. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah mereka menetapkan tauhid tersebut. Ayat yang banyak, baca surat Al-Mu'minun, baca surat Yunus, dan beberapa ayat Al-Quran yang di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin menetapkan Allah Azza wa Jalla sebagai penciptanya. Qul limanil ardu wa man fiha. Katakanlah siapakah yang memiliki bumi ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla yang memilikinya. Sayaquluna lillah. Mereka akan mengucapkan Allah yang memilikinya. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surah Mukminun beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah menetapkan tauhid ar-rububiyah. Al-khamisah, masalah yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersungguh-sungguhnya beliau untuk mengislamkan pamannya yaitu Abu Thalib. Terlihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Thalib dalam keadaan ketika itu beliau hendak mengalami yang namanya kematian, hadaratul wafat, ketika mengalami sakaratul maut. Nah, as-sadisah, kemudian masalah yang berikutnya, ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafuhu. Bantahan bagi seseorang yang beranggapan bahwasanya Abdul Muttalib masuk Islam dan demikian pula generasi-generasi yang sebelumnya. Ini sebagai bantahan bahwasanya ternyata Abdul Muttalib paman afan kakek Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternyata seorang yang musyrik. Agamanya Abdul Muttalib ternyata agama yang dianut sebagaimana agama yang dianut oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Abu Jahal mengajak Abu Thalib untuk istiqamah di atas agamanya Abdul Muttalib. Atarghabu an millatil Abdul Muttalib? Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Perkara yang ma'ruf di sisi mereka orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka itu sangat menghormati nenek moyangnya. Mereka sangat menghormati nenek moyangnya. Bahkan mereka menganggap agama nenek moyangnya adalah agama yang benar. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihi muqtadun. Kita menjumpai ayah-ayah kami di atas satu kepercayaan agama dan kita mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, ini hujah orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Dan ini pula yang disampaikan Abu Jahal kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sehingga ketika dia menyampaikan apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib, maka muncul sifat-sifat jahiliyah untuk menghormati nenek moyangnya, membenarkan tradisi mereka, menganggap benar agama mereka. Nah, sehingga meninggallah Abu Thalib di atas agamanya Abdul Muttalib. Nah, sehingga hadis ini berisikan bantahan kepada mereka yang menganggap Abdul Muttalib masuk Islam padahal ia meninggal sebagai seorang yang musyrik. As-sabi'ah, masalah yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfar lahu falam yughfar lahu bal naha an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk Abu Thalib. Falam yughfar lahu, namun Allah azza wa jalla tidak mengampuninya. Bal naha an dzalik, bahkan Allah azza wa jalla melarang untuk seseorang melakukannya. Maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, sampai dengan akhirnya. Sehingga larangan mendoakan istighfar untuk seseorang musyrik yang kafir dan meninggal di atas kekafiran adalah larangan yang tidak hanya khusus Allah larang nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, bahkan juga larangan ini terkena kepada seluruh mereka al-mu'minun walladzina amanu. Nah, orang-orang yang beriman juga dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini bila seseorang melihat kalau ternyata kerabatnya ataukah orang tuanya tersebut meninggal di atas kesyirikan. Meninggal di atas kesyirikan. Namun kalau semisal dia masih berharap orang tuanya ini masuk ke dalam Islam, kemudian dia terus mendakwahinya, kemudian orang tuanya itu masih hidup, belum meninggal dunia, maka tidak mengapa dia mendoakan ampunan untuknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mendoakan ampunan untuk ayahnya. La istaghfirunna laka. Naam, ataukah di dalam surat Maryam. Naam. Qala salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ketika ayahnya mengusirnya karena mendakwahkan kepada dirinya untuk masuk ke dalam Islam, maka Ibrahim alaihissalam dengan nada sopan mengatakan kepada ayahnya kalimat yang tadi kita sebutkan, salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi, saya akan mendoakan ampunan untukmu kepada Rabbku. Nah, dan disebutkan di dalam ayat yang lainnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ayahnya ternyata kekeh di atas kesyirikan dan nampak dia adalah seorang yang benci kepada Islam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri darinya. Ini disebutkan di dalam ayat yang lain. Kemudian masalah yang berikutnya adalah athaminah madarratu ashabi su'al al-insan, bahayanya seseorang memiliki teman yang buruk. Nah, bahayanya teman-teman yang buruk atas diri seseorang. Maka dari itu ketika kita bergaul, pilihlah kawan-kawan atau teman-teman kita dari kalangan mereka ahlil khair, orang-orang yang baik. Nah, pilihlah orang-orang dengan sifat-sifat yang pada dirinya ada kebaikannya. Jangan bergaul dengan teman-teman yang jelek. Nah, sebagaimana Abu Thalib, dia meninggal bahkan di atas kesyirikan disebabkan karena kawan-kawannya yang jelek. Kemudian masalah yang berikutnya, madarratu ta'zimil aslafi wal akabir, bahayanya seseorang mengagungkan para pendahulu-pendahulunya, demikian pula para pembesar-pembesarnya. Nah, karena akan menjadikan kalau semisal pendahulunya atau pembesarnya terjatuh ke dalam kesalahan, dia akan salah. Yang seharusnya diagungkan oleh seorang adalah kebenaran. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan al-haq la yu'rafu birrijal, kebenaran tersebut itu tidak dilihat dengan adanya orang-orang tertentu. Artinya kalau si fulan yang berbicara sudah pasti benar, bukan demikian. Kalau sudah ada si fulan, maka sudah pasti itu benar. Sehingga kalau demikian, kebenaran itu dilihat dengan sosok tertentu. Walakinnar rijal yu'rafu bil haq, akan tetapi orang-orang itulah akan dikenali dengan kebenaran. Kita akan tahu, oh ada si fulan karena dia melakukan kebenaran. Kita tahu, oh ada si fulan yang di sana karena dia menyuarakan kebenaran. Dengan kebenaran itulah seorang akan terlihat. Nah, kemudian masalah yang ke-10, syubhatun lil asyubhatu lil mubtilin fi dzalika listidlali Abi Jahlin bidzalik. Syubhat ahli batil tentang hal tersebut, yaitu mengagungkan generasi-generasi sebelumnya, demikian pula para pembesar-pembesarnya, karena istidlalnya Abu Jahal untuk mengajak Abu Thalib agar tidak mau mengikuti dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena perkara tersebut, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Tayib, kita lanjutkan ke bab yang setelahnya. Bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fi shadihin. Bab bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam, sebab Bani Adam itu kafir. Nah, dan meninggalkannya mereka agama mereka adalah disebabkan karena sikap berlebih-lebihannya mereka kepada orang-orang soleh. Pada bab yang sebelumnya mu'alif menyebutkan kepada kita dari bab at-tauhid sampai dengan bab syafa'ah sampai dengan bab innaka la tahdi man ahbabta hingga selesai dari pendalilan yang terdapat di dalam bab tersebut. Ini semuanya berisikan tentang prinsip-prinsip tauhid yang menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh sebagian mereka, mereka bergantung kepada seorang manusia, kemudian menyerahkan nasib mereka kepadanya, bahkan berdoa kepadanya, adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di dalam bab ini mu'alif menyebutkan sebab kenapa mereka menyembah orang-orang yang telah meninggal dunia, ataukah sebab kenapa mereka memberikan doanya kepada orang-orang yang telah wafat, adalah ternyata karena terfitnah dengan kesolehannya, terfitnah dengan amalan-amalan kebaikannya. Oh, si fulan ahli sedekah, nah terlihat makamnya ketika ada pemugaran kemudian dibongkar, ternyata jasadnya masih utuh. Nah, tidak terlihat ada perubahan pada kulitnya. Falhasil akhirnya kuburan si fulan tersebut dirubah. Dirubah dari sisi pondasinya, dari sisi bangunannya. Dibuat sedemikian megah dan dijadikan sebagai ajang ritual, kata sebagian mereka, ngalap berkah, ya, mencari berkah para wali dengan beritikaf di sampingnya, berdoa di sampingnya, sholat di sampingnya, bahkan beristighatsah, meminta pertolongan, meminta rezeki dengan menyebut nama orang tersebut. Subhanallah. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka para kuburiyun, para penyembah kubur, orang yang terfitnah dengan para aulia yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Di dalam bab ini mu'alif menyebutkan bahwasanya ternyata sebab Bani Adam tersebut itu kafir setelah sebelumnya berada di atas agama yang satu, ternyata karena mereka bersikap hulu kepada orang-orang soleh. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, kanan nasu ummatan wahidatan, dahulu manusia itu mereka berada di satu kepercayaan, satu agama, umat yang satu. Nah, umat yang satu artinya dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga beberapa generasi setelahnya, mereka memiliki kepercayaan yang sama, menyembah Allah Azza wa Jal dan tidak ada kesyirikan padanya. Yang demikian terus berlangsung lama. Bahkan Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mentafsirkan ayat ini belum menyebutkan, kana baina Adam wa Nuh ashratu qurun, antara Nabi Adam alaihissalam dengan diutusnya Nabi Nuh alaihissalam itu ada 10 generasi, 10 abad. Yang satu abadnya itu ada 100 tahun. Asyratu qurun. Ada 10 generasi, 10 abad. Ini menunjukkan kepada kita demikian lama ternyata umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga keturunan-keturunannya mereka berada di atas agama tauhid, tidak ada kesyirikan padanya. Sebab munculnya kesyirikan itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nanti akan kita sebutkan tafsir dari beberapa ayat yang diuraikan oleh musannif di dalam bab ini. Kita langsung sebutkan Ayat yang pertama, qaulullah azza wa jalla, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian bersikap hulu di dalam agama kalian. Hulu yang dimaksud di dalam ayat ini dan Allah azza wa jalla tujukan kepada ahlul kitab adalah sikap dan perbuatan mereka ketika mengkultuskan seorang manusia dan menjadikannya sebagai Tuhan sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, waqalatin nasara, orang-orang nasara mereka mengatakan al-masih anak Allah azza wa jalla, ibnullah. Orang-orang Yahud mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah azza wa jalla. Mereka menjadikan al-Yahud menjadikan Uzair sebagai ilah dari selain Allah azza wa jalla yang mereka sembah, yang mereka percayai pada Uzair tersebut ada sifat-sifat ketuhanan. Sehingga mereka berdoa dengan menyebut nama Uzair. Mereka meminta, memintanya bukan kepada Allah tapi kepada Uzair. Karena beranggapan Uzair adalah anak Allah azza wa jalla, punya sifat ketuhanan sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun orang-orang Nasara mereka tidak percaya sebagaimana yang dipercayai oleh bangsa Yahud. Mereka melakukan yang sebaliknya, menjadikan Al-Masih Isa ibnu Maryam sebagai anak Allah azza wa jalla. Itu adalah termasuk dari perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah azza wa jalla. Ungkapan yang berisikan ucapan sekaligus keyakinan bahwasanya Allah itu mengambil seorang anak adalah termasuk dari ucapan yang sangat besar dosanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan di akhir-akhir surat Maryam, Tagadu samawatu wal ardu. Nah, secara makna disebutkan di dalam akhir surat Maryam tersebut, hampir-hampir saja langit-langit dan bumi tersebut itu hancur. Nah, dan gunung-gunung tersebut itu meledak. Anda'au lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah azza wa jalla itu mengambil seorang anak. Subhanallah. Itu hampir-hampir saja Allah akan binasakan mereka. Namun dengan hikmah dan keadilan Allah azza wa jalla, Allah biarkan mereka hidup di alam dunia. Padahal dosa yang mereka ucapkan itu sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dibiarkannya mereka hidup di alam dunia ini dengan banyaknya atau besarnya dosa yang mereka lakukan bukan sebagai pertanda Allah ridha dengan ucapan mereka. Nah, disebutkan di dalam hadis ketika Allah azza wa jalla menunda azab kepada seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, perbuatan-perbuatan kezaliman sehingga nantinya Allah akan berikan azab tersebut di akhirat, menunjukkan bahwasanya siksaan yang nantinya Allah akan berikan kepada dirinya adalah siksaan yang sangat besar dan sangat dahsyat azabnya. Nah, berbeda halnya dengan ahli Islam. Allah dengan rahmatnya menjadikan masaib, musibah-musibah yang menimpa seorang muslim itu sebagai kafarah untuk dosanya, sebagai penghapus dosa-dosanya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, hatta syaukatu yushakuha, hingga duri yang menancap pada kulitnya ketika dia merasakan sakit karena tertusuk duri tersebut, dia mengerintih, ah sakit, tapi dia tahan, dia sabar. Nah, maka duri yang menancap di kulitnya akan sebagai kafar untuknya. Allah akan rontokkan dosa yang ada pada dirinya. Subhanallah. Nah, baik, Tadi kita sebutkan di dalam ayat yang pertama, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, makna hulu di dalam agama mereka ahlul kitab. Tadi kita sebutkan, yakni memposisikan seorang manusia padanya ada sifat ketuhanan dan diakui sebagai putra ataukah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun khitab di dalam ayat ini tertuju kepada ahlul kitab al-Yahud dan al-Nasara, namun disebutkan oleh ahli tafsir umat Islam juga terkena kepada khitab tersebut. Berisikan larangan, teguran dari Allah Azza wa Jalla agar seorang muslim jangan bersikap sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan dari selain Allah Azza wa Jalla. Nanti akan disebutkan bab khusus demikian takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar umatnya tersebut jangan sampai nantinya setelah wafatnya terjatuh ke dalam fitnah sebagaimana fitnah ahlul kitab sebelumnya. Nanti akan kita sampai pada babnya terkait masalah yang tadi kita sebutkan. Wa fis sahihi, dan di dalam kitab as-sahih, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fi qawlillahi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala yang Allah abadikan di dalam surat Nuh ayat yang ke-23. Dan ucapan tersebut atau firman Allah tersebut adalah hikayat dari ucapan mereka orang-orang kafir umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika mereka membantah Nabi Nuh, mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum, dan mereka yaitu umatnya Nabi Nuh mengatakan janganlah kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian. Alihah, ilah bermakna ma'bud, bermakna yang disembah, yang disembah. Sebagaimana lafaz fi'alun di dalam bahasa Arab itu bermakna maktub. Seperti halnya kitabun, kitab maknanya adalah maktub, yaitu sesuatu yang kita menulis di kertas-kertas tersebut. Nah, sehingga artinya di sini adalah janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Kemudian dirinci sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Wala tazarunna waddan, jangan kalian tinggalkan wad, berhala yang ma'ruf yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wala suwa'an, demikian pula berhala suwa', wala yaghus, dan berhala yaghus, ya'uq dan ya'uq, dan wanasra, dan berhala nasr. Lima berhala yang dimiliki oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ibn Abbas ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Nama-nama ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr adalah nama orang laki-laki yang soleh yang hidup pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Falamma halaku, ketika kelima orang soleh ini wafat meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan memberikan wahyu, membisikkan kepada kaumnya, anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, kalian pancang, kalian letakkan di majlis-majlis yang dahulu mereka duduk di majlis-majlis tersebut patung-patung. Samuha bi asmahim, kalian namailah apa yang kalian pancangkan tersebut dengan namanya mereka. Akhirnya mereka kerjakan, fafa'alu, mereka membuat patung yang mirip dengan Wad, kemudian diletakkan di majlis yang biasa Wad dahulu bermajlis di situ. Setelah selesai dibuat pula Suwa hingga Nasra, hingga Nasr, dibuat patungnya kemudian diletakkan di tempat yang biasa mereka dahulu duduk di tempat tersebut. Namanya orang itu kan punya kebiasaan, ya kan. Jangankan orang antum saja ini, kalau Ustaz perhatikan duduknya saja punya kebiasaan, ya kan. Ashabus Syimahal itu pasti di sana dia duduknya yang sebelah sana, enggak ganti-ganti. Ya gantian ini kan pasti yang Royan di sini nih, Ryan ini. Jarang dia di sini. Ya. Yang di sini-sini ini nih. Nah, ini nih di sini-sini. Nah. Jarang ya kan. Pokoknya posisinya biasanya acek netep. Nah, coba sekali-kali di rolling ya kan. Yang di sana di sini, yang di sini di sini, yang di sini mundur ke sana, yang sana maju ke depan. Di rolling ya. Nah, coba besok kita rolling sini sana, sini ke situ. Ya, al-muhim demikianlah yang terlihat pada Watswa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Mereka juga memiliki tempat yang biasa mereka duduk di tempat tersebut dan kaumnya mengingatnya. Oh, si Wat biasa duduk di sini. Mereka membuat patung kemudian mereka namai dengan namanya. Sampai yang terakhir. Walam tu'bad, kata Ibn Abbas, dan ketika mereka melakukannya, berhala-berhala tersebut belum disembah. Belum disembah. Disebutkan di dalam riwayat, tujuan mereka memancang patung-patung tersebut adalah untuk memotivasi mereka agar mengenang amalan-amalannya. Agar mengenang ibadah-ibadahnya. Si bulan biasa duduk di sana, di pojok, sering baca Quran. Ketika si bulan gak ada kan terlihat apa tiang tersebut sepi, ya kan? Yang dahulunya ada si bulan duduk membaca Al-Quran, sekarang tidak ada lagi. Sehingga kurang, ya kan, motivasi kita untuk membaca Al-Quran karena tidak ada orang yang kita lihat bersemangat membaca Al-Quran seperti sebelumnya. Ini tujuan mereka melakukannya. Memancang berhala-berhala tersebut adalah untuk mengenang jasanya, mengenang amalannya agar termotivasi mengamalkan sebagaimana kelima orang soleh yang telah wafat. Karena disebutkan di dalam riwayat, kelima orang soleh tersebut wafat dalam keadaan waktunya berdekatan. Sehingga mereka sangat kehilangan dengan sosoknya. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu, hingga ketika generasi yang membuat patung-patung tersebut telah meninggal kemudian diganti oleh generasi setelahnya yang tidak mengerti ilmu, yang tidak faham tujuan apa nenek moyang mereka membuat berhala Watswa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Mereka tidak mengerti ilmu yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya, yaitu seputar tauhid, larangan melakukan kesyirikan. Ubidat, akhirnya generasi-generasi yang jahil yang datang setelah mereka menyembah berhala tersebut. Akhirnya disembahlah berhala Watswa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Nah, mungkin kalau zaman sekarang kita membuat kuburan saja, ya kuburan, mungkin kuburan ayam kah, kemudian kita taruh di gunung, kita buat ada gundukan, sampai akhirnya berlalu sekian generasi, datang orang, ya kan, ini kuburannya kayaknya kuburan tua sekali ini, jangan-jangan kuburannya Mbah Buyut, kuburan orang yang dahulu bertapa ataukah punya sesuatu, nah menjaga tempat ini, akhirnya kan dikeramatkan, ya kan, padahal itu kuburan ayam. Bahkan di beberapa kuburan-kuburan yang disembah terjadi khilaf karena terdapat beberapa kuburan di lokasi yang berbeda dan masing-masing kuburan mengaku itu adalah kuburannya. Ini kuburan wali si ini di sini. Yang di sana mengatakan bukan, ini loh kuburannya di sini. Sebagian mengatakan bukan, salah, ini di sini kuburannya. Tempatnya di sini. Ini loh ada kuburannya. Terjadi khilaf di antara sebagian mereka. Berarti menunjukkan ada kemungkinan yang di sana bukan kuburannya, ya kan? Bukan kuburannya. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral ikhwah bahwasanya kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebab musabab kenapa mereka melakukan kesyirikan dan menyembah berhala-berhala tersebut, hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Nuh dan mendakwahi mereka kepada tauhid, adalah disebabkan karena sikap gulunya mereka kepada orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, yang telah meninggal dunia. Nah, mungkin kita sering ya kan dengar daurah, kemudian ternyata ustadznya minumnya nggak habis, ini ada sedikit ini. Oh, ustadz si fulan. Nah, ayo rebutan airnya, rebutan airnya. Ini nggak boleh. Sikap hulu menyikapi orang-orang soleh bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Minta tanda tangannya, dilihat antum minta tanda tangan seorang ustadz tujuannya apa? Kalau tujuan sekedar kenang-kenangan, nggak masalah, ya kan? Tapi kalau tujuannya di dalamnya ada unsur tabarruk, tabarruk, ih ada ku tanda tangannya ustadz si fulan, nah dia kantongi tanda tangan tersebut, dia kantongi. Dengan mengantonginya dia merasa aman, seakan-akan ustadz si fulan ada di sampingnya, ada di sampingnya. Nah, terfitnah dengannya, terfitnah dengan sosoknya. Ini syirik, ini yang dilarang. Sehingga Islam melarang seseorang untuk melakukan seluruh tindakan-tindakan yang dengannya generasi sebelum Islam mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Al-Yahud terjatuh ke dalam kesyirikan karena bersikap hulu menyikapi Uzair. An-Nasara mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran ternyata sebabnya bersikap hulu kepada nabinya yaitu Isa alaihi salatu wassalam. Maka umat Islam dilarang oleh Allah, la takhlu fi dinikum, jangan kalian bersikap hulu di dalam agama kalian. Diingatkan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, kisah umatnya Nabi Nuh, bagaimana dengan mereka mengenang di awalnya jasa kelima orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, kemudian membuat patung-patungnya, ternyata menyebabkan akhirnya disembahlah patung-patung tersebut di bumi Allah Azza wa Jalla, dan itulah awal terjadinya kesyirikan di alam dunia. Awal terjadinya kesyirikan itu terjadi pada umatnya Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam, yang berjarak antara Nabi Adam dengan beliau sejarak asyratu qurun, 10 abad lamanya. Wa qala Ibnu al-Qayyim, berkata Imam Ibnu al-Qayyim rahmatullahi alaihi, qala ghairu wahidin min as-salaf, berkata tidak bukan seorang saja dari kalangan salaf ahli tafsir yang mentafsirkan ayat tersebut dan mengatakan lamma matu, ketika kelima orang soleh itu wafat meninggal dunia, akafu ala kuburihim, mereka beriktikaf di atas kuburan-kuburannya. Iktikaf itu artinya berdiam selama kurun waktu yang lama di satu tempat dalam rangka bertabarruk. Nah, dan mengharap berkah dari tempat yang dia tinggal di atasnya. Thumma sawwaru tamatsilahum, kemudian mereka menggambar gambar-gambar mereka. Kalau disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, mereka memancang patung. Nah, mereka memancang patung. Kalau dalam perkataan Ibnu Qayyim menyebutkan membuat gambar-gambarnya. Thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum, kemudian ketika generasi atau masa tersebut panjang melalui mereka, akhirnya abaduhum, mereka pun menyembah orang-orang soleh tersebut, ataukah menyembah gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan secara kesimpulan, walaupun terjadi perbedaan pandang terkait perbuatan mereka, namun yang bisa kita ambil dari kesepakatan tafsir tersebut menunjukkan kepada kita umatnya Nabi Nuh mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, sebabnya adalah seperti yang Musannif sebutkan, al-ghulu bersikap hulu di dalam menyikapi mereka orang-orang soleh. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wallahu a'lamu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.